الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله. Salah satu kaidah besar dari kaidah pada agama ini ialah bahwasanya Islam, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah memerintahkan atau menghimbau melainkan sesuatu yang mengandung kemaslahatan murni atau kemaslahatan yang rajihah, kemaslahatan yang lebih mendominasi daripada maslahatnya. Tidak pula melarang melainkan dari sesuatu yang mafsadatnya murni atau mafsadatnya rajihah, lebih mendominasi. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama una tentang agama ini. Semua atau segala sesuatu yang mengandung unsur kemanfaatan atau kemaslahatan saja, tidak ada padanya kemadharatan atau mafsadah, pasti diperintahkan dalam Islam, dihimbau dalam Islam, diperbolehkan dalam Islam. Begitu pula sesuatu yang mengandung dua perkara, padanya ada kemanfaatan, kemaslahatan, namun juga padanya ada unsur mafsadah dan kemadharatan. Apabila lebih besar kemaslahatannya, lebih besar kemanfaatannya, kecil sedikit kemadharatannya, maka juga diperintahkan atau dihimbau atau diperbolehkan. Di sini para fuqaha kita menyatakan jalbul maslahati muqaddamun ala daf'il mafsadah. Mendatangkan kemaslahatan, melaksanakan kemaslahatan dalam bab ini lebih didahulukan daripada menolak mafsadah. Begitu pula segala sesuatu yang mengandung unsur mafsadat murni, hanya mengandung unsur mafsadah atau kemadharatan, tidak ada padanya sedikit pun kemaslahatan, pasti akan dilarang dalam Islam, dikecam dalam Islam, dikecam pelakunya, diberi ancaman-ancaman, dan diharamkan. Begitu pula sesuatu yang memiliki dua hal padanya, di sana ada mafsadatnya, ada madharatnya, juga ada maslahatnya, manfaatnya. Namun madharat dan mafsadat lebih besar, lebih mendominasi, sementara sedikit sekali maslahatnya, maka dilarang pula dalam Islam, dikecam dalam Islam. Pada bab ini, khonatina azzakumullah, para fuqaha kita membuat sebuah kaidah, daf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Menolak meredam mafsadah dalam bab ini lebih didahulukan daripada mendatangkan sebuah kemaslahatan. Ini kaidah umum, barakallahu fikum, berlaku untuk semua hal. Dari sini pula para ulama kita dan para fuqaha kita juga membuat kaidah-kaidah asal sebagai pegangan umum. Mereka mengatakan al-aslu fil asya al-muntafa'i biha al-hil wal-ibaha hatta ya'tiya dalilun ala hurmatiha. Hukum asal segala sesuatu yang dimanfaatkan atau mengusul kemanfaatan ialah hukumnya halal, hukumnya mubah, sampai ada dalil, ada bukti yang menunjukkan keharamannya. Difahami ya? Juga mereka membuat kaidah asal pula, al-aslu fil asya al-mudirrah al-mufsidah al-hurmah. Hukum asal segala sesuatu yang mengandung unsur mafsadah atau yang mengandung atau membahayakan, memadaratkan, maka hukum asalnya adalah haram sampai hilang daripadanya mafsadatnya atau madaratnya. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh para fuqaha dalam buku-buku mereka, di antara ayat dan hadis yang mereka bawakan ialah Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, kalian jangan melemparkan diri kalian dalam kehancuran. Juga Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirara, tidak ada kemadharatan dalam Islam, tidak boleh pula ada hal-hal yang memadharatkan orang lain dalam Islam. Di sana ifan tina azakumullah, ada poin yang lain. Ya, poin berikutnya tentang sesuatu yang memiliki dua fungsi. Ya, sesuatu yang memiliki dua fungsi. Dikatakan mengandung maslahat murni, tidak. Dikatakan mengandung madharat murni, juga tidak. Tetapi dia memiliki memang dua fungsi. Dia hanya sebagai sebuah perangkat, sebagai sebuah wadah, sebagai sebuah sarana atau fasilitas saja. Ketika difungsikan kepada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mubah, maka dia bisa difungsikan untuk perkara yang mubah. Bisa pula difungsikan untuk perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam, atau yang mengandung unsur madarah. Dua fungsi. Yang seperti ini barakallahu fikum mengacu dari qawaid yang disebutkan di atas, maka dinyatakan oleh para ulama sesuatu itu yang memiliki dua fungsi tadi, apabila dipergunakan untuk perkara kebaikan saja atau hampir semuanya kebaikan, maka diperbolehkan saat itu. Saat itu. Namun apabila dipergunakan untuk perkara-perkara yang mengandung unsur madharah atau mafsadah, atau perkara yang diharamkan dalam Islam, atau hampir semuanya demikian, maka saat itu dinyatakan hukumnya haram untuk dipergunakan. Ini kaidah umum yang mereka sebutkan ikhwanafitina azakumullah. Daripadanya para ulama una bisa menilai dan menghukumi segala sesuatu yang muncul belakangan, ya, yang muncul di akhir zaman, yang sebelum ini belum pernah ada, atau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam belum pernah ada. Di antara contohnya ikhwanafitina'azakumullah ialah tentang masalah medsos, media sosial dengan ragam bentuknya dan perangkatnya. Perangkat yang dengan perangkat tadi kita bisa berselancar di media sosial, smartphone dan semisalnya, HP dan semisalnya, komputer dan semisalnya. Baik. Ini sesuatu yang bisa dikatakan kontemporer. Di zaman dahulu kala belum ada hal-hal yang semacam ini. Baru ada di zaman-zaman akhir kita sekarang ini. Maka dalam menilainya, dalam hukuminya, kita memperhatikan kaidah-kaidah di atas. Kita mengkaji perangkat ini, kita mengkaji alat ini, sarana ini, kita kaji media ini. Apakah media ini barakallahu fikum mengandung unsur maslahat murni atau mengandung unsur maslahat rajihah atau tidak? Kalau iya, maka dikatakan boleh syar'i. Atau perangkat ini atau media ini mengandung unsur madarat murni, atau mayoritasnya mengandung unsur madharah atau mafsadah, maka dikatakan hukumnya haram, tidak boleh. Atau barakallahu fikum memiliki dua fungsi tadi, bisa difungsikan untuk perkara-perkara kebaikan, bisa pula difungsikan untuk perkara kejelekan, maka kita mengatakan dia memiliki dua fungsi. Manakala difungsikan untuk perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang syar'i, maka saat itu boleh digunakan. Manakala difungsikan untuk perkara-perkara yang madharah, perkara-perkara yang mafsadah atau diharamkan dalam Islam, kala itu dikatakan dia enggak boleh dipergunakan atau dipakai. Barakallahu fikum. Maka masing-masing kita harus jujur dalam menilai masing-masing media tadi, masing-masing media sosial tadi, dan harus jujur dalam menilai sebuah perangkat yang mengakses itu semuanya. Barakallahu fikum. Ditanyakan kepada ahlinya, barakallahu fikum, tentang bab ini. Macam-macam ya, media sosial apa sih Evan diantaranya, medsos diantaranya adalah apa ya, ada WA, ada Telegram, ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada macam-macam. Ini semuanya harus betul-betul didatangkan ahlinya yang mengkaji masing-masingnya dengan kawaid di atas. Tayib, sebatas yang sampai kabar kepada saya, yang paling aman ialah WA. Yang kedua Telegram. WA yang paling aman. Barakallahu fikum. Itu pun tergantung penggunaannya. Tayib, sekarang medianya, perangkat yang bisa mengakses ini semuanya. Tayib, di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, kita sedang dijajah oleh sebuah perangkat yang namanya smartphone atau dikatakan HP dengan perkembangan teknologinya. Nah, macam-macam saya enggak tahu, lupa saya. Dulu ada ini, ada ini, ada ini, terus sekarang terakhir Android. Ada lagi yang lain? Macam-macam. Itu kan mesinnya tuh, otaknya itu semakin canggih. Ini perangkat juga demikian, dicek. Ini sebuah wadah, sebuah sarana, fasilitas yang dipakai untuk bisa mengakses itu semua tadi. Ketika mengandung unsur madharah murni atau mendominasi, haram dipakai. Ketika mengandung unsur maslahat murni atau mendominasi, maka boleh dipakai. Ketika memiliki dua fungsi, maka difungsikan kepada perkara yang baik menjadi baik atau jelek menjadi jelek. Itu kaidahnya. Secara wakil, secara kenyataan, barakallahu fikum, perangkat-perangkat ini ikhwanatina azakumullah memang memiliki dua fungsi. Kalau antum baca tema tausiah kita dikasih judul medsos bagai pedang bermata dua. Bahasanya memang dikatakan memiliki dua fungsi. Maka khulasanya ikhwanatina azakumullah, secara wakilnya kita menyatakan, bagi siapa saja yang terkait dengan masalah orangnya, penggunanya, bagi siapa saja yang tidak bisa menggunakan perangkat-perangkat ini untuk kebaikan semata atau perkara yang mubah, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk menggunakannya. Baik dia laki-laki ataukah dia wanita, baik dia orang dewasa atau dia adalah anak-anak. Tayib, secara wakilnya kita menyatakan perangkat-perangkat yang seperti ini tidak bisa diberikan kepada anak-anak. Ya, kepada anak-anak, dikarenakan secara kenyataan dan secara tajrubah, pengalaman-pengalaman yang ada selama ini, ketika perangkat seperti ini dipegang oleh anak-anak, yang terjadi ialah mayoritasnya madharah dan mafsadah. Sekian banyak akhbar, sekian banyak berita ditersampaikan kepada kita semua, kita baca, kita dengar, kita tahu, sekian banyak madharah, sekian banyak mafsadah terjadi ketika dipegang oleh anak-anak. Jangan pegangi anak-anak perangkat ini, dikarenakan mereka tidak bisa menggunakannya untuk perkara-perkara yang bagus. Juga secara wakil, secara tajrubah, perangkat ini apabila dipegang oleh anak-anak kita yang sedang belajar, ya, para pelajar atau para santri di semua jenjang, dari mulai jenjang yang paling kecil sampai jenjang yang paling besar, secara wakil, secara pengalaman, ini akan sangat mengganggu aktivitas belajar mereka, mengganggu semangatnya. Bahkan secara wakil kita menyatakan bahkan bisa memporak-porandakan semua yang ada. Baik. Terjadinya berbagai macam kasus-kasus dalam dunia pendidikan secara wakil dan nyata, di antara asbabnya adalah ini, medsos. Baik. Munculnya berbagai macam masyakil, muskilah-muskilah pada anak-anak muda, adanya kenakalan remaja, adanya para talibul ilm yang futur, apalagi yang lebih jauh daripada itu. Di antara asbab yang paling besar adalah media ini, perangkat ini. Yip, itu secara wakil dan tajrubah, baik terkait dengan pendidikan dunia atau apalagi tarbiyah diniyah. Maka kita bisa menyatakan perangkat ini, media ini tidak bisa dipergunakan oleh mereka. Oleh mereka, para thullabul ilm. Sehingga sangat ditekankan sekali barakallahu fikum pada pondok-pondok pesantren, lembaga pendidikan dan segala macamnya untuk melarang ya anak-anak didiknya, para santri dan segala macamnya memegang dan mengoperasikan perangkat ini, dikarenakan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Difahami soalnya? Barakallahu fikum. Sehingga untuk orang-orang yang seperti ini barakallahu fikum, jangan dikasih atau diberi fasilitas atau sarana yang seperti ini. Dan masing-masing kita harus jujur, manakala kita barakallahu fikum ternyata memegang perangkat seperti ini, penggunaannya itu ialah perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam, maka jangan dekat-dekat dengan media ini dalam rangka untuk kemaslahatan masing-masing kita pribadi dan keselamatan agama kita barakallahu fikum. Dikarenakan secara real pula media ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh agama, oleh musuh-musuh Islam untuk menebarkan pemahaman-pemahaman kufur mereka, pemahaman-pemahaman syirik mereka. Juga dipergunakan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah dari semua jenis dan penyimpangannya. Mereka mengkampanyekan penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya melalui media ini. Baik, mereka melemparkan syubhat mereka dengan media ini. Ya, mereka berusaha untuk menarik para pemuda-pemuda Islam, kaum muslimin secara umum dengan media ini. Juga ashabul ma'asi, ashabul fisq wadh-dhunub, orang-orang fasik, orang-orang fajir, ahli maksiat yang tenggelam dalam kemaksiatannya dengan berbagai macam bentuk kemaksiatannya, mereka juga mengkampanyekan ragam kefasikan, ragam kefajiran, ragam kemaksiatan dengan media ini pula. Ya, semuanya menggunakan media ini untuk mengkampanyekan, menyebarkan yang ada pada mereka. Bahkan barakallahu fikum, dikasih kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Sangat mudah sekali, sangat gampang sekali untuk mengakses ke arah sana. Barakallahu fikum. Sehingga rawan penyimpangan, rawan kemungkaran di dalamnya barakallahu fikum. Sekali lagi masing-masing kita harus jujur di dalamnya. Barakallahu fikum. Sementara bagi pihak-pihak yang memang dia bisa menggunakannya untuk perkara-perkara yang mubah atau perkara yang syar'i, maka labas. Bahkan dalam sebagian kesempatan bahkan sangat dianjurkan. Dia pergunakan untuk berkomunikasi dengan keluarganya, dengan familinya, dengan hanetolanya, dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Tentunya yang laki-laki dengan laki-laki atau dengan mahramnya, perempuan dengan perempuan atau dengan mahramnya, ini labas. Apalagi dipergunakan memang untuk menebarkan Islam, menebarkan sunnah, untuk dakwah ilallah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menerangkan tentang prinsip Islam, akidah Islam, dakwah Islam, akhlak Islam, muamalah Islam, dipergunakan untuk mengcounter rudud ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah kepada orang-orang yang kafir atau kaum musyrikin atau ashabul ahwa'i wal bid'ah atau ashabul fujurul fusuq atau yang semisalnya. Tayib, dalam poin-poin yang seperti ini, bahkan para ulama kita di zaman sekarang ini mengatakan harus dipakai, harus diberdayakan dan dihilangkan sisi-sisi yang mengandung unsur madharat padanya atau mafsadah padanya atau keharaman, kemungkaran-kemungkaran padanya. Sekali lagi, kita harus jujur dalam bab ini. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azzakumullah, di sana ada beberapa adab yang disebutkan oleh para ulama bagi para pengguna media ini atau perangkat-perangkat ini. Ya, ketika dipastikan penggunaannya untuk perkara yang mubah atau untuk perkara-perkara yang syar'i, perhatikan adab-adab ini. Kalau penggunaannya untuk perkara yang jelek, ya dari awal jangan dipegang. Apalagi terkait dengan adabnya. Ketika dipergunakan untuk perkara yang mubah atau untuk perkara yang syar'i, berusaha untuk dihilangkan, ditinggalkan semua yang haram-haram, yang mungkar-mungkar padanya. Di sana ada beberapa adab penting yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah, barakallahu fikum, terkait dengan perangkatnya. Tayib, dihindari hal-hal yang mungkar. Semua hal-hal yang mungkar yang muncul daripada perangkat ini kamu hindari. Seperti kalau misalkan perangkat suaranya, dihindari suara-suara musik. Tayib, yang tidak diharamkan dalam Islam, sehingga menggunakan nada dering yang normal. Termasuk yang difatwakan oleh para ulama, tidak diperbolehkan para sebuah perangkat untuk menggunakan nada dering berupa ayat Al-Quran atau lafadz hadisnya Rasulullah SAW atau lafadz azan atau lafadz zikir kepada Allah, lafadz-lafadz yang nada dering yang mengandung unsur lafzul jalalah dan yang semisalnya. Sebab kalau terkait dengan masalah musik hukumnya haram, kalau terkait dengan ini semua dikarenakan ada unsur ihanah, menghinakan, merendahkan Al-Quran atau hadis atau lafzul jalalah atau yang lain-lainnya di situ. Tayib, juga munculnya gambar-gambar makhluk yang bernyawa atau gambar-gambar yang diharamkan oleh Islam, semuanya harus dihilangkan, barakallahu fikum. Sehingga disetting sedemikian rupa supaya aman, tidak ada hal-hal yang mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam terkait dengan perangkatnya. Adab yang kedua, barakallahu fikum, ialah terkait dengan masalah waktu. Tayyib, iyyaka wa dhaya'al waqti bisababih. Hati-hati kamu dari tindakan membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu dengan sebab perangkat ini. Pentingnya hifdzul waqt, menjaga waktu. Jangan sampai tersia-siakan dengan perangkat ini. Tayib, secara waqi', kenyataan, secara tajrubah, pengalaman, media ini atau perangkat ini membuat orang-orang yang menggunakannya kecanduan. Betul ya? Membuat orang-orang yang menggunakannya bisa kecanduan. Ya betul? Begitu megang, bisa dia kemudian memegang alat ini sekian jam. Berjam-jam lamanya. Yang kita bahas terkait dengan bab mubah. Nek syar'i enggak ada masalah. Perkara-perkara yang mubah bisa berjam-jam lamanya untuk pegang media ini atau perangkat ini. Banyak hal yang lebih afdal, yang lebih anfa tersia-siakan, terlalaikan karenanya. Ayat namanya daya'ul waqt. Apalagi itu perkara-perkara yang jelas dilarang dalam Islam. Maka bukan lagi perkara yang mubah dikatakan daya'ul waqt, tetapi perkara yang mungkar. Ya benar. Sudah megang itu kan sudah. Kang terus. Barakallahu. Dan ada fenomena yang Allahu musta'an yang juga ada pada masing-masing kita barangkali susah lepas dari perangkat ini. Betul ya? Di mana-mana dibawa. Mau ngapa-ngapain dibawa. Dalam semua kondisi dipegang, gitu ya. Ya benar. Sampai pada tingkatan sedang mau beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mau sholat dan segala macamnya, tidak bisa lepas. Di mana? Dimasukkan dalam sakunya, dalam kantongnya, segala macamnya. Nah, walaupun dia silent dan segala macamnya, tetap terbawa sama dia. Nah, ada yang bahkan mungkin tidak diseret sama dia lagi. Allah Akbar sholat, tahu-tahu bunyi. Gimana? Nah, saya juga begitu selesai para sholat, terkadang belum berzikir, melihat perangkatnya dulu. Ada kerannya zikirnya gak khusyuk, dikarenakan ada apa dengan perangkat tadi, apa yang masuk, apa yang datang, segala macamnya. Ada kerannya katanya sambil berzikir, sambil membuka perangkatnya tadi itu. Ininya begini, ini matanya melotot kepada perangkatnya, ininya begini. Wallahu a'lam, apakah bisa menggabungkan antara mata yang membaca dengan otak yang berpikir? Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim, hati-hati dari dhaya'ul waqt dikarenakan perangkat ini. Ya, dikarenakan perangkat ini. Di antara penyakit kejiwaan yang disoroti oleh ahli kejiwaan masalah ini. Seseorang yang betul-betul kecanduan perangkat ini seolah-olah tidak bisa lepas daripadanya. Itu sudah dimasukkan dalam kategori penyakit jiwa. Ya, gangguan kejiwaan yang ada pada seseorang ketika dia tidak bisa lepas dari perangkat ini. Wallahul musta'an. Adab yang berikutnya yukhramtina azakumullah iyalah, perhatikan hormatul masajid. Teruskan yang tadi Evannya. Perhatikan kehormatan tempat-tempat ibadah kepada Allah. Perhatikan kehormatan masjid. Perhatikan kehormatan majalisul ilmi. Perhatikan kehormatan majalis al-kiram. Majalis yang sedang diadakan dan orang-orang yang mulia. Majalisul ulama. Majalisnya para duat. Majalisnya orang-orang yang sedang membicarakan perkara yang sangat penting. Baik, jaga kehormatan ini semua. Jangan kamu ganggu, jangan kamu rusak dengan suara HP-mu atau suara smartphone-mu. Baik, ini dimasukkan oleh para ulama. Fenomena yang terjadi di banyak musala, di banyak masjid. Baik, ketika sedang beribadah kepada Allah yang sholat, ada suara-suara bunyi-bunyi seperti itu. Itu termasuk ihana masjid, menghinakan masjid. Termasuk izajul musallin, mengganggu orang yang sedang ibadah sholat. Dia sang pelaku, yang sang pemilik, menanggung dosanya. Menanggung dosanya. Allahul musta'an. Sebagai mereka enggak punya adab. Memang banyak orang jahil, tidak punya adab. Yang pertama, nada deringnya, musik, tidak tahu lagunya siapa itu, tidak dia silent, masih apa namanya on, ya masih normal begitu. Baik, dia pakai untuk sholat. Allahu Akbar lagi sholat, tahu-tahu bunyi. entah panggilan masuk atau apa namanya SMS atau WA atau apa begitu. Nah ini bunyinya itu, nada deringnya itu musik dengan waktu yang sangat lama, nggak dimatikan sama dia. Ya Allahu Akbar, imam lagi salat, yang terdengar lagunya siapa ini? Lagunya siapa? Lagunya fulan. Ini sudah lagi salat dalam masjid, muncul suara musik ini, lagu ini. Na'udzubillah. Adalah adab ihanah, iz'aj. Sebagian mereka barakallahu fikum di dalam masjid ada panggilan masuk, langsung dia angkat, dia terima. Ya, bagaimana? Di tengah-tengah banyak orang dalam masjid, bahkan ketika sedang ada majelisul ilmi dan segala macamnya. Ini semuanya adalah tidak punya adab, ihanah, iz'aj. Dosanya ditanggung oleh orang yang melakukannya, ditanggung oleh sang pemilik perangkat ini. Ini fenomena sudah dipahami baik oleh kebanyakan umat Islam. Mereka memasang tanbih-tanbih di hampir semua musola, di semua masjid. HP mohon dimatikan. Masjidnya orang awam sekalipun ngerti mereka. HP terlalu dimatikan. Barakallahu fikum. Maka perhatikan kehormatan masjid dan kehormatan tempat-tempat yang mulia, majelisul ilm, majelisnya para ulama, para masyayikh, para asatidzah, para duat atau orang-orang yang sedang membicarakan perkara-perkara yang sangat penting, hormati. Jangan kamu rusak, kamu ganggu dengan suara HP-mu tadi. Barakallahu fikum. Yang berapa tadi? Adab yang ke? Adab yang keempat. Al-hifadz 'alal mal. Adab yang berikutnya ialah harus menjaga harta. Menjaga harta yang kita miliki. Jangan sampai engkau buang-buang, jangan sampai engkau tabdzir atau israf terkait dengan bab ini. Sebagian atau bukan sebagian ya, banyak, hampir atau rata-rata kebanyakan daripada kaum muslimin, apalagi non-muslim, mereka banyak membuang harta percuma untuk perangkat ini. Di antara fenomenanya adalah barakallahu fikum, selalu gonta-ganti perangkat. Gonta-ganti perangkat. Gonta-ganti smartphone-nya, gonta-ganti HP-nya. Barakallahu fikum, muncul HP atau perangkat yang ini terbaru. Gini-gini harganya sampai 12 juta. Lebih daripada itu. Kurang daripada itu. Ini kerasnya orang-orang fulus. Atau yang ini harganya 2,5, 3 juta, 2 sekian. Yep, beli dia. Itu kan mahal banget ya. Mahal banget. Baru dipakai dia beberapa saat. Muncul lagi yang baru lagi. Jual, second. Nah gitu ya. Harganya jatuh. Belinya 3 juta, lakunya 2 juta. Hilang. Sejuta, second, beli lagi yang baru lagi, nambah lagi duitnya tadi untuk dapat yang baru tadi itu. Terus demikian. Ini termasuk israf, termasuk tabdzir yang dikecam dalam Islam, termasuk idha'atul mal fima la ya'ni. Kalaupun harus memiliki sebuah perangkat karena sebuah hajat yang mubah atau yang syar'i, pilih satu, dipakai sampai elek. Nah gitu ya. Jebol, rusak, enggak layak pakai, baru kamu buang, ganti baru yang memang diperlukan. Gonta-ganti perangkat ini hanya semata-mata mengejar yang terbaru, yang terbaru, yang terbaru. Membuang-buang harta seperti ini termasuk israf, tabdzir, dan termasuk idha'atul mal yang dikecam dalam Islam. Nabi. Dipaham ya? Di antara fenomena pula barakallahu fikum ialah terkait dengan pulsanya. Kan harus dikasih pulsa supaya bisa jalan ya. Pulsanya dan segala macamnya itu. Tetapi digunakan untuk perkara-perkara yang sia-sia. Kalau di kalangan orang-orang umum sana, mungkin juga sebagian kaum muslim atau mungkin sebagian kita-kita ini, ya harus banyak dievaluasi dan jujur. Baik. Menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan sedikit perkara yang kurang tepat. Yang lagi marah mungkin game. Game. Apa di tengah-tengah masyarakat yang mereka gandrung itu? Saya pernah baca beritanya apa nama itu. Game itu apa? Legen apa? Kok legen kaya apa? Apa? Mobile Legends. Seperti dia. Jadi kan. Seperti dia. Apa-apa itu? Nah, namanya paham itu kadang dari membaca, dari informasi, atau pelaku kan gitu ya. Hati-hati. Mobile Legends. Sampai elek. Sudah waktunya habis, semuanya habis. Itu bisa sampai menghabiskan sekian rupiah. Percaya enggak? Ada seorang anak ya yang terkena virus mobil apa? Mobile Legend. Masya Allah. Mobile Legend ini, itu sampai harus mengeluarkan puluhan juta orang tuanya. Percaya? Percaya aja, tak kasih tahu. Berita saja ya, sampai ya namanya orang fulus ya, yang penting anaknya menang, itu sampai tepuk jidat, baru ngerti, Allahul Musta'an. Itu sampai puluhan juta hanya untuk game. Ada dhu'atul mal, ada israf, tabdir yang jelas diharamkan dalam Islam. Nah, orang umum sih biasa, yang lebih miris itu bangga. Yang lebih miris, bangga. Artinya pecah rekor. Anaknya itu menggunakan ini, perangkat ini untuk game. Oh, tadi Mobile Legend tadi itu sampai puluhan juta rekor. Dalam bab rekor dalam bab penggunaan pengeluaran tadi itu rekor dalam masalah Mobile Legend-nya tadi itu. Atau mungkin masuk rekor muri barangkali. Wallahu a'lam bishawab, ini sangat miris banget. Nauzubillah. Maka perhatikan yang namanya al-mal, al-hifadz 'alal amwal, israf haram, tabdzir haram, idha'atul mal haram. Lihat jamnya kok tambah siang. Lanjut. Panjang pembahasannya ini. Lanjut. Yang dibahas terkait dengan adab-adabnya. Al-muhim cukup panjang Ikhwan. Perhatikan banyak sisi terkait dengan masalah ini. Yang diantara yang ditanbih oleh para ulama kita ialah waspadai penggunaan HP atau smartphone untuk anak-anak kalian. Di pasti awal jangan dikasih. Waqi' dan tajwid menyatakan madarat. Juga mereka tanbih hati-hati penggunaan HP atau smartphone atau semisal terkait dengan istri-istri kalian. Istri kalian atau anak putri kalian. Baik. Kalau secara waqi' dan tajrubahnya sangat membahayakan, jangan dikasih. Kalaupun harus dipegangi, harus betul-betul dikontrol. Karena mereka adalah anak putri yang hukumnya harus masturah, tertutup. Dan media ini bisa membuat orang itu walaupun di dalam rumah, dalam kamar, tapi dia bisa terbuka, semua orang bisa mengetahui tentang masalah dia dengan media ini. Hati-hati. Dipahami ya, anak putri kamu, istri kamu, atau istri-istri kamu, kalau kamu punya banyak, perhatikan baik-baik, madarat perangkat ini bagi mereka. Ketika secara waqi'nya atau secara tajrubahnya sangat membahayakan, jangan dipegangi. Jangan dipegangi. Terlalu banyak peristiwa-peristiwa anak-anak putri naudzubillah min dzalik terseret jauh dalam perkara lembah hitam, jauh dalam perkara-perkara yang melanggar syariat karena perangkat ini. Rumah tangga hancur karena perangkat ini. Jangan dikira selingkuh loh. Selingkuh jelas. Ini perangkat dipakai untuk selingkuh oleh dia dengan cara ini. Ini perangkat bisa jadi selingkuhan. Jadi orang ketiga perangkat ini, tahu tak? Kalau dia dengan orang lain selingkuh jelas. Dia selingkuh menyelingkuhi kamu dengan perangkat ini. Tahu maknanya? Gara-gara perangkat ini, semua yang namanya aktivitas dan hal-hal yang terkait dengan rumah tangga berantakan. Dia punya suami baru. Namanya apa? HP. Dia punya suami baru namanya apa? HP. Ini pun juga begitu terkait dari kaum laki-laki. Ini bisa jadi selingkuhan dia ini. Dia punya istri baru yang namanya HP. Istri pertamanya HP, istri keduanya yang di rumah itu. Dibalik ya kan? Bukan istri pertamanya di rumah, HP istri kedua. Tidak, istri pertamanya HP ini, smartphone ini atau media ini, istri keduanya siapa? Yang di rumah. Gara-gara ini semuanya hancur. Apalagi masih-masih megang, yang bapaknya megang, lo ngapain? Wah si burung, yang ibunya juga begitu, anaknya keleleran, terbengkalai. Terbengkalai enggak diurus, terbengkalai secara kasih sayang dan segala macamnya, seakan-akan mereka enggak punya orang tua. sibuk dengan HP-nya, dengan medianya, anak tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya. Paham ya? Gara-gara ini pula yang namanya kaum laki-laki tidak bisa menunaikan hak istrinya dengan maksimal. Gara-gara ini pula seorang istri tidak bisa menunaikan hak suami dengan maksimal. Wallahu musta'an. Ini juga perkara yang sangat diperhatikan warahmatullahi wabarakatuh. Sang suami lagi ingin sesuatu. Dek, pagi-pagi dek buatkan kopi yang biasanya yang zen. Jangan lupa temannya kopi mendoan, kan gitu. Tak dengar. Rakrungu. Kok enggak ada gerakan ya? Dek. Kok enggak ada yang nyaut? Dek, kopi dek, kopi panas. Penduan. Kok enggak ada gerakan ya? Ternyata dia lagi sibuk megang perangkatnya atau smartphone-nya atau HP-nya disumpel telinganya. Pakai apa? Pakai apa? Apa namanya? Apa namanya? Headset. Kan semua terus. Sudah. Nah, tahu mungkin dia lagi dengar murotal mungkin. Itu khusyuknya begitu. Atau lagi mendengarkan taklim mungkin. Hatta dia mendengarkan murotal. Hatta dia mendengarkan yang namanya taklim, kajian-kajian para asyid al-sunnah. Tapi manakala dipanggil oleh suaminya, dak dik gak muncul. Itu memunculkan reaksi dalam rumah tangga. Ayo. Itu astagfirullahaladzim. Dek. Baru kayak gini dia. Dia ambil apa headsetnya. Dibengoki baru. Ada apa. No. Itu ya namanya rumah tangga bisa hancur gara-gara itu. Perkara spirit itu bisa membuat kacau rumah tangga. Bosok, ngapa kau bosok? Aduh nih, jauh timur ya Fad ya. Ngapa kacau lah, dari saya gak fase ya Fad. Dari tadi dipanggil-panggil. Ini sepupi buat kopi segala macamnya. Astagfirullahaladzim, gara-gara ini. Oh sudah ribut. Kalau dia yang masih penting, ya fon. Tadi lagi dengar kajian Ustaz Afif. Aduh, kena lagi saya. Allah Ustaz. Ya faham sih kajian, tapi ya ini kamu ini punya suami. Biasanya kamu jam segini jelas bikinkan kopi kayak biasanya dan mendoan yang khas itu. Ya. Apa? Cik mending mengatakan afwan. Nah, atau yang berani ngomong. Sama saja. Sampean juga kayak gitu kok. Nyerang kamu. Karena kamu pun juga ternyata mengalami yang seperti ini. Dia lagi perlu sama kamu sebagai seorang suami. Dipanggil-panggil. Gak ada yang nyautin. Mas. Mas. Ini penting dia harus panggil dari jauh karena enggak mungkin dekat mungkin lagi apa gitu ya. Ada hajat, Mas. Ini diwong iki. Terus akhirnya jadi kata la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ya tadi sama tadi itu. Disumpel kupingnya menggunakan headset tadi itu. Nah gitu ya. Tidak mendengarkan lah suara anaknya, wala suara istrinya, wala yang lain-lainnya. Ada haja, ada apa? Terbengkalai. Hati-hati. Berarti kalau dibikin adab, waspadai rumah tangga Anda dari perangkat ini. Dan banyak lagi yang lain. Kalau dibahas panjang, adab terlalu banyak. Atau kalau mau bikin kita mungkin bisa jadi segini. Semua dari pengalaman yang ada, dari wakil yang ada, entah pengalaman pribadi atau orang lain atau yang di luar sana yang mengharuskan kita membuat adab. Yang ini perhatikan, yang ini perhatikan, yang ini perhatikan, yang ini, yang ini, yang ini. Semua dalam rangka untuk selamat dari bahaya medsos. Supaya medsos ini bisa kita pergunakan secara bijak untuk perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Allahul musta'an. Insyaallah kalau ada di antara antum yang bisa mengumpulkan melihat dari fenomena yang ada gitu, dicermati yang luas, dibikin adab-adabnya, adab, ada yang dianjurkan, ada yang diwaspadai, reng-reng pengaman untuk ini semuanya, zen. Bagaimana dengan orang yang mengatakan main game itu untuk hiburan? Game apa? Yang tadi, Mobile Legend. Saya enggak ngerti ini apa. Ini baca-baca kabar Mobile Legend itu apa? Oh, nyata game. Saya mau tanya, itu game ada gambar makhluk penyawanya? Ada musiknya? Hah? Ayo. Enggak ngerti dia. Kayak mendahului banget kayak jadi. Allahu Akbar, ada musiknya. Jelas haram. Hiburan apa? Ada makhluk bernyawanya. Apa ini? Belum lagi namanya menyia-nyiakan waktu, melalaikan dan segala macamnya. Jangan dikira loh. Dulu aja zaman-zaman era dahulu enggak menggunakan perangkat ini, menggunakan perangkat kecil, game bot dulu aja. Itu aja sudah membuat anak-anak pada lalai semua ya, Pak. Jangan kan anak-anak yang gede, yang tua, yang laki, yang perempuan itu sudah terlalaikan dengan gimbot-gimbot yang di era dulu itu. Apalagi yang sekarang ini Mobile Legend. Masya Allah. Nah, Pak, saya pernah baca kok ada seri-serinya gitu ya. Ya, berseri terus apa lagi gitu. Supaya petualangan apa gitu saya kurang paham ya. Wah, ini kalau seperti ini bisa membahayakan, akan membuat dia akan terus apa ya? Tadi kecanduan dengan ini semuanya. Allahul musta'an. Lah. Nah, ini juga belum sampaikan ya, Pak. Apakah diperbolehkan mengikuti grup medsos bersama orang awam atau perempuannya bukan mahram yang enggak jarang dari mereka men-share artikel atau pengajian audio video dari Hizbiyun, men-share bernyawa dan yang lain-lainnya. Hukumnya apa ya, Pak? Itu enggak boleh. Ini juga termasuk adab yang ada ketika Anda membuat sebuah grup di WA, grup di Telegram. Itu harus ada adab-adab yang terkait dengan grup. Yang pertama, laki-laki semua atau mahram yang ada dalam grup tadi itu. Terkadang keluar, tapi bukan mahram, ipar atau apakah bukan mahram. Kalau dengan grup keluarga, laki-laki semua atau perempuan semua. Dipahami? Jangan sampai campur laki perempuan yang bukan mahram, kita yang sangat besar. Tayib, yang kedua, kalau misalkan grupnya luas, diseleksi. Tidak semuanya bisa masuk. Nah, mungkin atau dengan orang-orang awam munas yang enggak mengerti ahkam, harus seleksi orang-orangnya. Kalau misalkan grup umum, grupnya ahlussunnah salafi, tidak bermasalah. Ini penting ya, soalnya katanya harus benar ini bermasalah. Jadi kalau dimasukkan malah bikin masalah. Ada admin, ada etika dalam grup, dan segala macam itu harus ketat. Ketika terkait dengan bab masalah faedah-faedah ilmiah, ada yang mengontrol, ada yang mengawasi dari kalangan asatidz atau semisalnya para penuntut. Tetap muslim. Yang seperti ini saya boleh ya. Jangan mengatakan keluarga Ustaz. Iya, tapi antumnya enggak bisa melawan mereka. Sekian banyak ikhwan datang kepada saya mengeluhkan masalah seperti ini. Banyak grup keluarga. Tapi mereka aktif. Yang awam dengan awamnya, yang hizbi dengan hizbinya, masya Allah aktif. Wah, di yang awam, misalkan afirisnya dia kepada A gitu ya, itu share sama dia. Info-info terkait dengan apa yang dia share di grupnya dia. Yang ini afirisnya ke hizbiin, share semua sama dia. Nah, antumnya membaca syubhat kabeh iki. Ini syubhat, syubhat, syubhat, syubhat. Gimana nih? Pusing. Antum mau mengcounter, antum share yang melawan mereka. Yang disalahkan bukan merekanya, kamunya. Apa itu? Ribut di grup keluarga. Solusinya, jangan ikut grup. Kalau demikian keadaannya, jangan ikut grup. Sudah. Simpan nomornya mereka masing-masing, pas komunikasi untuk sekedar ziarah atau satu rahim dengan cara-cara yang mubah, selesai. Wah, apalagi grupnya orang-orang awam. Mengerikan ya, ikhwan. Lah, harus ada seleksi dalam bab yang seperti ini. Barakallahu fikum. Al-muhim cukup panjang pembahasannya. Yang penting kembali pada masing-masing kita. Kita harus bisa jujur dan secara ilmiah hanya menggunakan bab-bab ini dalam perkara-perkara yang mubah saja atau perkara yang syar'i. Jangan sampai masuk pada ranah-ranah yang membahayakan. Semoga bermanfaat. Nabtakilahuna subhanakallahu hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.